Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. وإخوان في الدين وأخوات في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa Taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala yang telah menganugerahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Dan pada kesempatan yang mulia ini, kita kembali diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melakukan tafakkur fiddin, berusaha memahami agama kita yang mulia ini. Seorang hamba yang dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menuntut ilmu agama, maka berarti dia telah diberikan sebuah kenikmatan yang sangat besar sekali. Karena dengan ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan mengangkat lebih tinggi lagi derajatnya orang-orang yang berilmu di antara kalian. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'alas sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama di atas semua bintang-bintang. Dalam riwayat yang lain, ka fadli ala adnakum, keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli dalam ibadah bagaikan keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Kenapa bisa seperti itu? Dijelaskan para ulama, dikarenakan seorang alim, seorang yang berilmu, dia tidak saja memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Ilmunya tidak saja bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan di atas seluruh bintang-bintang. Bulan meskipun jumlahnya sedikit, hanya satu, bintang-bintang jumlahnya begitu banyak, tak terhitung oleh kita sebagai makhluk. Tetapi manfaat bulan lebih banyak, lebih besar untuk umat manusia. Cahayanya bisa menerangi malam dan memberikan manfaat kepada manusia. Adapun bintang-bintang, tidak begitu besar manfaatnya di dalam menerangi malam. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang berilmu di tengah-tengah umat manusia. Walaupun jumlah mereka sedikit, tidak banyak, karena memang tidak banyak yang mau belajar, tidak banyak yang mau bersungguh-sungguh mengorbankan waktu dan hartanya untuk menuntut ilmu agama, tetapi manfaat mereka jauh lebih besar bagi umat manusia dibanding para ahli ibadah. Apalagi jika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kita untuk menghormati para ulama, orang-orang yang berilmu. Bahkan beliau menegaskan, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan bagian dari kami orang yang tidak memuliakan yang tua di antara kami dan tidak menyayangi yang kecil di antara kami dan tidak mengetahui haknya para ulama di tengah-tengah kami. Maka Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk memuliakan dan menghormati orang-orang yang berilmu. Karena apa? Karena kemuliaan ilmu. Karena kemuliaan ilmu yang disandangnya. Menunjukkan bahwasannya seseorang, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya jalan-jalan kemudahan untuk meraih ilmu yang bermanfaat, maka insyaAllah ta'ala dia termasuk orang yang Allah menginginkan kemuliaan baginya. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang di dunia, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya di akhirat kelak. Sebagaimana kalau Allah menghinakan seseorang di dunia, di akhirat pun dia akan lebih terhina. Oleh karena itu, syukurilah dan bersungguh-sungguhlah dengan nikmat ilmu serta kesempatan menuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu semata-mata untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena suatu kepentingan duniawi, bukan pula untuk meraih ketinggian, dipuji orang di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan min ad-dunya lam yajid 'arfal janna yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu itu dituntut dalam rangka mengharapkan wajah Allah, tetapi dia tidak menuntutnya kecuali demi untuk meraih sedikit dari kenikmatan dunia ini, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil mustaqim. Itulah negeri akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi. Yani tidak ingin mencari popularitas, kesombongan, atau niat-niat yang tercela lainnya. Wala fasada, dan tidak pula menginginkan kerusakan. Wal akibatu lil muttaqin, dan surga itu hanya Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tauhid, ilmu yang paling penting untuk dipelajari oleh setiap hamba. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwasannya tauhid adalah hakikat dan hikmah terbesar dari penciptaan manusia. Maka ini saja sudah menunjukkan kepada kita akan pentingnya mempelajari tauhid. Sebab kita diciptakan semata-mata untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu harus kita tahu, harus kita mengerti bagaimana caranya kita mengamalkan tauhid dengan benar. Insyaallah ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pada dalil yang kedua. Dalil yang kedua dari kitab tauhid pada bab yang pertama, yaitu bab yang berbicara tentang kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qawluhu ta'ala walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu taghut. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, ani'budullaha wajtanibut tagut. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nahl ayat ke-36. Inilah dalil yang kedua yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah kabarkan di dalam ayat yang mulia ini bahwasannya setiap umat telah Allah utus rasul, Allah utus hamba-hamba pilihan. Untuk apa? Untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah terjadi peperangan, telah terjadi penentangan secara besar-besaran, pertumpahan darah, cucuran air mata, dan hancurnya harta-harta. Karena apa? karena adanya dakwah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam di tengah-tengah umat manusia. Dan sampai hari ini masih terjadi peperangan antara pengikut para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam dan pengikut mereka-mereka yang menentang para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Kita akan masuk dalam penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Bagian pertama, beliau akan menjelaskan tentang kosakata ayat. Baik. Sebelumnya ada yang beliau tidak jelaskan, yaitu walaqad. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menguatkan ayat ini dengan thalathu muakkidat. Tiga penguat untuk menekankan betapa kita harus memperhatikan makna ayat ini dijelaskan dengan tiga penguat. Yang pertama dengan lam. Lamut tauqid. Lam untuk penguat. Yang kedua dengan qad. Qad sama. Juga harfut tauqid. Penguat. Huruf penguat. Yang ketiga dengan al-qasam al-muqaddar. Sumpah yang tidak ditampilkan. Tidak nampak. Tetapi maknanya ada sumpah di situ. Tiga penguat sekaligus. Untuk menekankan makna ayat ini. Sehingga kalau seorang memahami, dia betul-betul harus memperhatikan ayat yang mulia ini. Ba'asna arsalna. Kami mengutus. Ba'asna arsalna sama. Rasul, mab'ud, mursal, maknanya sama. Kullu ummatin, setiap ummat. Maknanya adalah kullu ta'ifatin, setiap kelompok. Wa qarnin, dan generasi atau kurun ya, kurun masa. Wa jilin, dan generasi. Minan nas, dari kalangan manusia. Semuanya tanpa terkecuali Allah utus seorang rasul. Rasulan, ar-rasul man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighi. Rasul adalah man uhiya ilaihi bi syar'in. Seorang laki-laki ya. Seorang laki-laki yang diwahyukan kepadanya sebuah syariat. Dan wa umira bi tablighi, dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Ini definisi rasul. Definisi rasul, dan ulama sepakat tidak ada rasul dari kalangan wanita. Sebagaimana ulama sepakat tidak ada rasul dari kalangan jin. Walaupun pada dalil yang pertama, pertemuan yang lalu telah kita jelaskan, rasul diutus untuk manusia dan jin. Tetapi tidak ada rasul dari kalangan jin. Namun, ada para duat, para da'i dari kalangan jin yang menyampaikan dan mengajarkan agama Allah kepada bangsanya. Setelah dia belajar dari rasul manusia, rasul dari kalangan manusia, atau para ulama dari kalangan manusia. Ini definisi rasul. Sebagian ulama mengatakan definisi Nabi sama. Man uhiya ilaihi bisyara'in, siapa yang diwahyukan syariat kepadanya, walam yu'mar bitablighi, tetapi bedanya Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Namun definisi ini kurang tepat. Ini yang kita sering dengar dari SD, bahwasannya kalau Rasul dia mendapat wahyu dan dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu. Tetapi kalau Nabi katanya dia mendapat wahyu tapi dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu. Namun ini kurang tepat. Karena setiap yang mengetahui kebenaran, dia diwajibkan untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Berdasarkan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran was Sunnah. Iya, tidak terkecuali umat terdahulu maupun umat kita. Lalu apa bedanya Nabi dan Rasul? Perbedaannya adalah, kalau Rasul dia mendapatkan wahyu atau syariat yang baru, syariat tersendiri, sedangkan Nabi dia melanjutkan syariat Nabi Rasul sebelumnya. Itu perbedaannya. Iya. Kalau dia seorang Rasul, dia mendapat syariat tersendiri. Adapun Nabi, dia mendapat syariat Nabi Rasul sebelumnya. Iya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyun khalafahun nabi. Dahulu Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap meninggal seorang nabi, diganti oleh nabi yang lain. Padahal syariat Bani Israel hanya beberapa saja. Ini syariat Nabi Musa alaihissalam dan syariat Nabi Isa alaihissalam. Iya, ini yang paling terkenal. Iya. Tapi nabinya banyak. Setiap meninggal seorang nabi, diganti nabi yang lain. Dan ini termasuk kenikmatan yang dikufuri oleh Bani Israel. Walhamdulillah, walaupun pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilm, faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Tidak mewariskan harta. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil warisan ini, sungguh dia telah mengambil warisan yang sangat besar sekali. Oke. Makanya, ini adalah di antara sisi yang sangat besar sekali, yang menunjukkan kepada kita agungnya kehormatan para ulama di tengah-tengah kita. Mereka bagaikan para nabi dan para nabi Bani Israel. Iya. Itu perbedaan nabi dan rasul. Baik. U'budullah maknanya adalah afriduhu bil ibadah. Sembahlah Allah. Artinya apa? Esakan dia di dalam ibadah. Ini maknanya menyembah Allah. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu telah kita nukil ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha at-tauhid." Setiap kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an maknanya adalah tauhid. Artinya, bukan sekedar beribadah kepada Allah saja, tetapi memurnikan ibadah itu hanya kepadanya. Dan itu dimulai dari pengakuan hati, keyakinan hati bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu maknanya. Kemudian dia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dia tidak mempersembahkan satupun ibadah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fir. Kedua-duanya ini harus ada. Keyakinan hati dan amalan. Andaikan seorang beramal saja, dia hanya beribadah kepada Allah. Dia sholat, puasa, zakat. Tapi hatinya masih membenarkan sesembahan selain Allah, maka dia kafir. Dia murtad. Hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah. Iya. Demikian pula sebaliknya. Seseorang yang yakin Allah satu-satunya sesembahan. Tapi kenyataannya, ada sebagian ibadah yang masih dia persembahkan kepada selain Allah. Banyak kaum muslim yang yakin. Allah, dialah yang pantas disembah. Namun kenyataannya, mereka masih berdoa kepada selain Allah. Menyembelih kepada selainnya. Tawakal kepada selainnya. Maka, berarti mereka belum benar-benar beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, setelah Allah perintahkan untuk beribadah kepadanya, disusul dengan wajtanibu taghut. Wajtanibu maknanya adalah utruku, tinggalkan. Wafariku, dan berpisahlah darinya. Ini artinya wajtanibu dan jauhilah. Maksudnya tinggalkan dan berpisah. Yakni betul-betul seorang itu enggak suka, ya, benci dengan taghut. Baik. Kipasnya. Sini. Ya. Baik. Utruku wa fariku. Tinggalkan dan berpisahlah. At-taghut. Adapun makna taghut. Mushtaqqun min at-taghyan. Salam. Taghut adalah mushtaq. Kata pecahan. Min at-tughyan, dari at-tughyan. Apa arti at-tughyan? Kata Syekh, wa huwa mujawazatul had. Mujawazatul had. Maknanya adalah melampaui batas. Itu makna taghut secara bahasa. Dari kata at-tughyan, melampaui batas. At-taghut, orang yang melampaui batas. Atau makhluk yang melampaui batas. Baik. Adapun yang dimaksud dengan taghut secara syar'i adalah فَقُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Maka setiap yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa radin bil ibadah, dalam keadaan dia ridha dengan penyembahan terhadapnya, fa huwa taghut, maka dia termasuk taghut. Iya, itu makna taghut. Setiap yang ridha dengan penyembahan terhadapnya, maka dia taghut. Kalau begitu, enggak semua yang disembah disebut taghut. Nabi Isa AS disembah. Iya. Tapi beliau tidak ridho dengan penyembahan terhadapnya. Maka beliau bukan taghut. Demikian pula, para wali, orang-orang saleh, diibadahi. Tetapi mereka tidak disebut taghut, karena mereka tidak ridho dengan penyembahan terhadapnya. Iya. Ini definisi taghut. Tetapi belum mencakup seluruh makna taghut. Iya. Ini definisi sekaligus mencontohkan. Adapun makna taghut secara lebih menyeluruh adalah seperti yang dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau berkata, taghut itu adalah kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan ini adalah definisi yang paling tepat ulama menjelaskan, kalau kita membuat definisi, buatlah yang jami' syamil, yang mencakup seluruh maknanya, yang mengumpulkan seluruh maknanya. Iya. Dan juga mani', membatasi yang tidak termasuk maknanya. Maka kadang-kadang ulama berbeda kemampuannya di dalam mendefinisikan sesuatu. Kadang-kadang mendefinisikan sesuatu tetapi belum mencakup seluruh maknanya, berarti belum jami, belum syamil. Dan terkadang yang bukan termasuk maknanya diikutkan, berarti tidak mani, tidak membatasi. Maka Imam Al-Qayyim mengatakan, taghut itu adalah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu, setiap hamba yang melampaui batas. Min ma'budin, apakah yang disembah, au matbu'in, ataukah yang diikuti, diteladani, au muta'in, ataukah yang ditaati. Berarti ada tiga bentuk taghut, semuanya dalam konteks melampaui batas. Yang pertama ma'bud, yang disembah. Seluruh yang disembah selain Allah, termasuk syaitan. Demikian pula patung-patung disebut taghut. Kalau yang disembah selain Allah itu berakal, dia ridho dengan penyembahan terhadapnya, maka itulah disebut taghut. Baik. Yang kedua madbu, yang diikuti. Seperti apa? Al-kuhan, para dukun. Was-saharah, tukang sihir. Wa ulama usu, dan ulama-ulama yang jelek, yang berfatwa tanpa ilmu, yang menyesatkan manusia. Mereka itu adalah taghut. Adapun yang ketiga, muta, yang ditaati. Mereka itu adalah al-umara, al-kharijina an ta'atillahi azza wa jalla, para pemimpin yang keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka ditaati dalam peraturan-peraturan yang bertentangan dengan hukum Allah, maka mereka itulah taghut. Baik. Itu definisi taghut yang lebih mencakup. Kita masuk bagian yang kedua. Kata Syekh, al-ma'na al-ijmali lil-ayah, penjelasan secara global terhadap ayat ini. Qala anna Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiru, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan, annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulan, bahwasannya dia telah mengutus pada setiap kelompok dan generasi manusia atau kurun masa dari manusia seorang rasul. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah, yang tugas rasul ini mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah yang satu saja. Wa tarki ibadati ma siwah, dan meninggalkan peribadahan kepada selainnya. Di sini terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi kita, yaitu inayatullahi azza wa jalla li'ibadihi, perhatian dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Perhatikan, Allah menciptakan kita. Setelah Allah ciptakan, Allah anugerahkan kepada kita semua yang kita butuhkan untuk dapat bertahan hidup di muka bumi ini. Dan Allah curahkan kepada kita seluruh kenikmatannya. Kita ambil semua kenikmatan itu dengan 100. Setelah itu, Allah tidak biarkan kita dalam keadaan tercipta sia-sia belaka. Allah tidak biarkan kita hidup seperti hewan. Oleh karena itu Allah utus Rasul. Allah turunkan kitab-kitab. Untuk apa? Untuk membimbing kita. Maka, orang yang kemudian tidak mau mengambil bimbingan ini adalah orang yang tidak tahu terima kasih dengan kebaikan yang Allah anugerahkan kepadanya. Oleh karena itu, pengutusan para Rasul alaihimussalatu wassalam dan penurunan kitab-kitab adalah nikmat terbesar. Melebihi nikmat penciptaan. Melebihi nikmat kenikmatan. Dan rizki-rizki yang sifatnya duniawi kepada kita. Sebab dengan diutusnya para Rasul, hati kita yang dihidupkan. Setelah Allah curahkan kenikmatan, berbagai macam bentuk rizki untuk menghidupkan badan kita, tidak ada manfaatnya kalau badan hidup kemudian hati kita mati. Maka Allah utus para Rasul alaihimussalatu wassalam. Allah turunkan kitab-kitab untuk menghidupkan hati kita. Dan kelak di hari kiamat, hanyalah orang yang membawa hati yang selamat, hati yang hidup, yang akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari yang tidak lagi bermanfaat, harta maupun anak-anak. Perhatikan, kenikmatan yang sifatnya duniawi, kenikmatan untuk menghidupkan jasad kita, Allah katakan tidak lagi bermanfaat. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Yakni selamat dari kesyirikan. Selamat dari kekufuran. Selamat dari kebid'ahan dan kemaksiatan. Baik. Kemudian dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita apa tugas para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Yada'uhum ila ibadatillahi wahdah wa tarki ibadati masiwah. Mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan peribadahan kepada selainnya. Menunjukkan kepada kita kewajiban mentauhidkan Allah. Dan pentingnya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala serta pentingnya berdakwah kepadanya. Pentingnya berdakwah kepadanya. Sebab orang-orang terpilih ini, orang-orang yang paling Allah cintai, dan Allah perintahkan kita untuk menjadikan mereka teladan. Dan hati-hati mereka adalah hati yang paling baik. Kalau begitu, tugas mereka adalah mesti tugas yang paling mulia. Yaitu berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, orang-orang yang berdakwah ke jalan Allah adalah orang-orang yang telah mengambil satu tugas mulia. Mereka pantas dimuliakan. Mereka pantas dihormati. Dan mereka memiliki kewajiban besar untuk selalu meneladani para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Mengikhlaskan niat mereka. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna anil munkar, wa tu'minuna billah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, kalian adalah sebaik-baik manusia yang pernah dikeluarkan untuk manusia lainnya. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tugas mulia sekali, berdakwah kepada Allah. Dan berdakwah kepada Allah dalam ayat ini ditegaskan hakikatnya adalah mengajak manusia menyembah Allah, dan meninggalkan peribadahan kepada selainnya. Jadi dakwah itu bukan mengajak kepada pribadi agar seorang itu dimuliakan atau kelompoknya menjadi besar, partainya dicoblos, partainya didukung, atau bahkan untuk menumpuk pundi-pundi hartanya. Bukan itu dakwah. Dakwah semata-mata mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah. Dan ini adalah dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Menunjukkan siapa yang dakwahnya mengajak kepada kelompok atau mengajak kepada ajaran-ajaran yang lainnya, tidak lagi memprioritaskan tauhid, yang dia lebih pentingkan bagaimana berdakwah agar bisa mendirikan negara Islam misalkan. Dakwah agar bisa merebut kekuasaan. Agar pimpinan-pimpinan partainya bisa duduk sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai anggota-anggota DPR. Atau dakwahnya lebih mementingkan ekonomi. Atau malah dakwah kepada bid'ah zikir jamaah. Iya. Manajemen kalbu, tetapi caranya bid'ah. Maka semua bentuk dakwah ini adalah dakwah yang menyimpang dari jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah Allah kabarkan kepada kita. Dakwah para nabi dan rasul adalah dakwah tauhid. Iya. Kemudian kata Syekh, falam yazal yursilur rusula ilan nasi. Dizalik. Selalu. Maka tidak henti-hentinya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul kepada manusia dengan membawa misi tauhid. Munzu hadatsa syirku fi bani Adam. Sejak terjadinya kesyirikan pada anak Adam, fi ahdi Nuhin, pada masa Nabi Nuh, ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihim wasallam, sampai Allah menutup para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dengan diutusnya nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala, kisah awal terjadi kesyirikan di masa Nabi Nuh akan datang babnya secara khusus untuk kita ambil pelajaran bagaimana sebab-sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan terjadi di masa Nabi Nuh alaihi salam. Di sini Syekh mengatakan sejak terjadi kesyirikan di masa Nabi Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul sampai ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semua membawa misi yang sama. Apa? Misi tauhid. Iya. Menunjukkan pentingnya tauhid dalam kehidupan kita. Baik. Masuk dalam penjelasan berikutnya. Munasabatul ayah lil bab. Kecocokan ayat ini dengan bab. Bab apa yang kita bahas? Bab kewajiban mentauhidkan Allah. Dan pentingnya mentauhidkannya. Apa kecocokan ayat ini dengan bab? Qala anna ad-da'wata ila tauhid, bahwasannya dakwah kepada tauhid, wan nahya 'anil syirk, dan melarang dari kesyirikan, hiya muhimmatu jami'ir rusul wa atba'ihim, dia adalah tugas seluruh para rasul dan pengikut-pengikut mereka. Ini luar biasa agungnya tauhid, pentingnya tauhid dalam kehidupan kita. Allah tugaskan orang-orang terpilih, orang-orang yang paling Allah cintai, manusia-manusia terbaik, yaitu para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan pengikut-pengikut mereka untuk apa? Untuk mendakwahkan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Sekaligus, di sini Syekh mengingatkan, pengikut para nabi dan rasul, kalau begitu sama, harus juga menjalankan tugas para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, yaitu dakwah, dakwah kepada tauhid. Jangan diam saja, kita diperintahkan mempelajari tauhid, mengamalkannya dan juga mendakwahkannya. Ini kalau kita mau mengikuti jalan para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Insyaallah taala akan datang penjelasan lebih detail tentang kewajiban berdakwah kepada tauhid pada bakti insyaallah taala. Baik, kita masuk pada bagian yang terakhir. Qala ma yustafadu min al ayah. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Al awal, pelajaran yang pertama. Annal hikmata min irsalir rusul, bahwasannya hikmah dari pengutusan para rasul, hiya da'watu ila tauhid, adalah berdakwah kepada tauhid, wan nahyu an syirk, dan melarang dari kesyirikan. Ini hikmah terbesar, hikmah yang paling agung diutusnya para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam untuk apa? Untuk menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala dan mengajak manusia agar memperhatikan hak Allah terlebih dahulu, baru kemudian hak-hak sesama hamba. Oleh karena itu dakwanya adalah dakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan seluruh isi Al-Quran adalah tauhid. Sebab nabi kita, nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama termasuk rasul yang Allah firmankan di dalam ayatnya yang mulia ini. Berarti beliau juga mengajak kepada tauhid. Sehingga seluruh isi Al-Quran adalah tauhid. Kok bisa begitu? Karena hakikatnya Al-Quran mengandung 5 perkara. Secara garis besarnya, isi Al-Quran tidak keluar dari 5 perkara. Yang pertama, Al-Quran berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah, nama-namanya, dan sifat-sifatnya. Ini namanya Tauhid Rububiyah. Sudah kita jelaskan ya, pada pertemuan yang lalu. Al-Quran berbicara tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatannya. Maka ini adalah Tauhid Rububiyah dan Tauhidul Asma wa Sifat. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Al-Quran mengajak kita beribadah kepada Allah. Ini Tauhid apa? Tauhid Uluhiyah. Iya, Tauhid Uluhiyah. Bagian yang ketiga, Al-Quran mengajarkan tentang hukum-hukum yang harus kita amalkan. Ini adalah mukammilat at-tauhid, penyempurna-penyempurna tauhid. Bagian yang keempat, Al-Quran mengajarkan kepada kita, Al-Quran mengajarkan kepada kita atau mengabarkan kepada kita kisah orang-orang yang mentauhidkan Allah dan balasan yang baik yang Allah akan berikan kepada mereka. Itu yang keempat. Yang kelima, Al-Quran berbicara tentang para penentang tauhid, orang-orang yang menyekutukan Allah, dan bagaimana azab yang Allah akan timpakan kepada mereka. Berarti semua tentang tauhid. Pertama, tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Yang ketiga, penyempurna tauhid. Yang keempat, kisah orang-orang yang bertauhid. Yang kelima, kisah penentang tauhid. Maka seluruh isi Al-Quran berbicara tentang tauhid. Itulah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pelajaran yang pertama. Ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita hikmah diutusnya para rasul. Sebagaimana telah saya sampaikan di awal, kita akan menambahkan faedah yang lain selain daripada apa yang disebutkan oleh Syekh. Maka saya tambahkan hikmah yang lain. Hikmah yang lain adalah untuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Ini enggak ada dalam kitab ya, tapi dari kitab-kitab syarah yang lain. Apa tujuan pengutusan para rasul selain berdakwah adalah untuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Apa arti menegakkan hujjah? Artinya adalah seseorang setelah sampai kepadanya dakwah, dia tidak punya alasan lagi kelak di hari kiamat. Saya belum tahu. Enggak ada. Kamu sudah tahu, sudah sampai kepadamu. Allah kabarkan dalam surat An-Nisa ayat 165. Rusulan mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul diutus sebagai pembawa berita gembira dan peringatan agar tidak ada lagi bagi manusia atas Allah subhanahu wa ta'ala suatu hujjah. Mereka tidak memiliki alasan lagi untuk membela diri kelak di hadapan Allah. Ketika Allah akan mengadili mereka, kenapa kamu tidak beribadah kepadaku? Maka dia tidak memiliki lagi alasan. Saya tidak tahu kewajiban saya. Ba'da rusul, padahal telah diutus rasul kepada mereka. Iya. Oleh karena itu, ini ada suatu faedah yang lain lagi ya. Ya, bercabang lagi faedahnya. Tidak sembarang mengkafirkan orang. Ya. Tidak sembarang mengkafirkan orang. Sebab apa? Perlu iqamatul hujjah atasnya. Sebagaimana Allah tidak akan mengazab dia kalau memang betul-betul belum sampai rasul kepadanya. Demikian pula kita. Tidak mudah mengkafirkan seseorang sebelum kita tegakkan hujjah kepadanya. Maksudnya apa? Kita nasihati. Kita jelaskan apa yang kamu lakukan adalah kekufuran. Dan kita punya penjelasan yang baik. Kita punya ilmu menjelaskan. Jangan sampai kita ternyata menjelaskan dia gak paham. Ya. Terus kita dengan mudahnya mengatakan, saya sudah jelaskan. Sama dengan pembidaahan. Gak bisa seenaknya kita mengatakan, saya sudah jelaskan. Fulan itu hizbi, dia masih berteman dengannya. Saya sudah jelaskan dalil-dalilnya segala macam. Ternyata penjelasannya gak dipahami. Ya. Gak punya ilmu dalam menjelaskan. Oleh karena itu, penghukuman terhadap seseorang tidak mudah. Tidak diserahkan kepada setiap penuntut ilmu, enggak. Itu tugas orang-orang yang berilmu. Tidak setiap orang yang baru belajar langsung bisa memvonis yang ini kafir, yang ini mubtadi, yang ini hizbi. Ada syarat, iqamatul hujjah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidaklah mengazab sampai diutus rasul. Oleh karena itu, ketika ditanyakan kepada Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, bagaimana nasibnya orang yang hidup di hutan misalkan, tidak sampai dakwah kepadanya. Hidup di pulau terpencil, enggak sampai dai kepadanya, ya. Signal frekuensi radio enggak sampai di pulau itu. Dia enggak mendengarkan radio dakwah kita. Apalagi enggak ada signal internet. Tapi radionya enggak punya frekuensi. Bisanya buka internet. Enggak pernah ada buku-buku agama yang pernah dia baca. Pokoknya enggak ada dakwah sama sekali. Atau gimana Pak? Primitif, iya. Atau orang yang buta juga tuli. Gak paham. Dijelasin gak paham-paham. Nah, gimana nasib orang seperti ini? Kata Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, dijelaskan dalam riwayat yang sahih, kelak di hari kiamat, akan diutus Rasul kepada mereka, untuk menguji mereka. Ini keadilan Allah. Allah tidak akan menghadap sampai diutus Rasul. Baik. Itu yang kedua. Yang kedua tentang misi pengutusan Rasul ya. Yang pertama, untuk dakwah kepada tauhid dan melarang kesyirikan. Yang kedua, untuk iqamatul hujjah. Yang ketiga, sebagai rahmat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Seluruh makhluk tanpa terkecuali. Rahmat bagi mereka. Hanya saja, ada yang mendapatkan rahmat ini secara sempurna, dan ada yang tidak sempurna. Kemudian yang keempat, apa hikmah pengutusan para rasul? Bayanut tariq al-musil ilallahi azza wa jalla. Untuk menjelaskan jalan yang bisa menyampaikan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab manusia tidak akan mungkin dapat mengetahui kewajibannya kepada Allah secara terperinci kecuali melalui jalan wahyu. Mungkin manusia itu dapat mengetahui kewajibannya kepada Allah beribadah secara global. Itu mungkin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak lahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidan aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nabi tidak mengatakan kedua orang tuanya yang menjadikan dia Muslim. Tapi Nabi mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Menunjukkan apa? Memang dia sudah Muslim. Memang dia Muslim. Artinya apa? Fitrah manusia itu dapat memahami dia adalah Muslim. Beribadah kepada Allah. Tetapi dia tidak mungkin tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah secara terperinci kecuali dengan diutusnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini hikmahnya. Oleh karena itu, tidak seenaknya kita beribadah kepada Allah dengan cara yang kita inginkan. Dengan cara yang kita ada-adakan. Atau dengan cara siapa saja, tidak. Tetapi harus dengan cara yang diajarkan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehingga perbuatan bid'ah di dalam agama, mengada-ngada di dalam agama sangat tercela. Orang yang berbuat bid'ah dalam agama itu seakan-akan dia mengatakan, gak perlu Allah mengutus Rasul. Kita bisa juga kok bikin cara ibadah sendiri. Kita bisa berkreasi menciptakan inovasi-inovasi baru dalam ibadah. Iya. Seakan-akan mereka mengatakan demikian. Dan yang lebih jelek lagi, ketika mereka berbuat bid'ah dalam agama, kemudian mereka anggap bid'ahnya adalah hasanah, sebuah kebaikan. Sama saja dia menuduh para nabi dan rasul, terutama nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kamu belum mengajarkan semua kebaikan. Buktinya kami punya kebaikan yang belum kamu ajarkan. Berarti dia menuduh nabi memiliki sifat pengkhianatan terhadap tugas Allah, tugas kerasulan. Ini sebagaimana kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, man ibtada'a fil islami bid'atan yaroha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa berbuat bid'ah dalam Islam, kemudian dia anggap bid'ahnya itu adalah bid'ah yang baik, bid'ah hasanah, bukan bid'ah sayyi'ah, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati tugas kerasulannya. Sebab Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Berarti Nabi sudah harus menyampaikan seluruh agama. Tidak ada yang beliau simpan, tidak ada yang beliau tutup-tutupi. Kalau seorang menyatakan, ini loh, saya punya bid'ah, tapi bid'ah baik. Sama saja dia mengatakan, Nabi tidak mengajarkan seluruh kebaikan. Buktinya dia memiliki kebaikan yang lain. Yang belum diajarkan oleh Nabi SAW. Dan sama saja dia mengingkari kesempurnaan Islam. Dia mengingkari firman Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama. Dia tambah. Berarti dia anggap belum sempurna. Dia tambah dengan bid'ah-bid'ahnya. Dia anggap agama ini belum sempurna. Iya. Maka pengutusan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Di samping untuk menegaskan tugas kita beribadah kepada Allah. Karena sudah terjadi kesyirikan kan? Sebelumnya manusia beribadah kepada Allah. Sesuai fitrahnya. Karena sudah terjadi kesyirikan, Allah utus para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam untuk mengingatkan. Bersamaan dengan itu, Allah utus mereka untuk mengajarkan bagaimana cara mereka beribadah. Bukan sekedar beribadah kepada Allah, tapi bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini empat. Hikmah pengutusan para rasul alaihimussalatu wassalam. Baik. Ats-tsani, pelajaran yang kedua. Yang bisa kita petik dari ayat ini. Kata Syekh, anna dinal anbiya'i wahidun. Bahwasannya agama seluruh para nabi itu satu. Enggak berbeda. Agama para nabi itu satu. Menunjukkan tauhid dan sunnah. Dan lebih khusus lagi, ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Ajaran salafiyah adalah ajaran para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ajaran yang hak. Sebab ternyata sama persis dengan ajaran seluruh para nabi dan rasul sebelumnya. Wa huwa ikhlasul ibadah lillah. Yaitu mengikhlaskan ibadah hanya bagi Allah. Mengikhlaskan artinya memurnikan. Ibadah hanya kepada Allah dan hanya karena Allah. Wa tarku syirki. Dan meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan kesyirikan itu maknanya apa? Menyalahkan perbuatan syirik. Membenci sesembahan selain Allah. Dan membenci seluruh yang menyembah selain Allah. Itu artinya. Itu artinya wajtanibu tagut. Ya, kembali kepada ayat. Perhatikan kata Allah. Wajtanibu tagut. Dan jauhi tagut. Itu maknanya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dalam risalah khusus beliau makna tagut. Beliau punya risalah khusus. Judulnya makna tagut. Artinya adalah membenci sesembahan selain Allah. Mengingkari penyembahan terhadapnya. Menyalahkan dan mengkafirkan. Serta membenci orang-orang yang menyembah selainnya. Orang yang menyembah kepadanya. Kepada selain Allah tersebut. Dan bahkan memerangi mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat memerangi mereka. Itu maksudnya meninggalkan syirik. Bukan sekedar dia meninggalkan, dia tidak menyekutukan Allah dalam amalannya, tapi hatinya membolehkan. Walaupun seorang tidak pernah masuk gereja, enggak pernah beribadah kepada Yesus sepanjang hidupnya, tetapi dalam hatinya membenarkan, membolehkan, sah-sah saja katanya. Oh, dilindungi undang-undang. Ya. Maka dia kafir seperti mereka. Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya sama sekali. Iya. Dia tidak pernah datang ke kuburan untuk meminta kepada penghuni kubur. Tapi menurutnya tidak apa-apa, boleh saja. Maka dia kafir sama seperti yang meminta kepada penghuni kubur itu. Enggak ada bedanya. Iya. Itu maksudnya meninggalkan kesyirikan. Menyalahkan dengan hati dan meninggalkan dengan amalannya. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum. Meskipun berbeda syariat para nabi dan rasul tersebut, tetapi intinya sama. Beribadah kepada Allah, memurnikan ibadahnya kepadanya, dan meninggalkan syirik. Sebagaimana Allah firmankan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. setiap dari kalian kami jadikan syariat tersendiri dan minhaj, jalan-jalan tersendiri. Tapi tauhidnya sama. Iya. Puasa di masa Bani Israel berbeda dengan puasa umat Islam. Salatnya pun berbeda. Tetapi yang disembah sama. Tidak boleh menyembah selainnya. Baik. Oleh karena itu, yang mengaku-ngaku hari ini sebagai agama peninggalan Nabi Musa alaihi salam atau peninggalan Nabi Isa alaihi salam, namun ternyata mereka tidak lagi menyembah Allah, berarti ini bukan lagi agama yang benar. Iya. Sehingga mereka tidak pantas lagi disebut sebagai agama Ibrahim. Ya, seperti istilahnya orang-orang jil. Ya, jaringan iblis la'anatullah. Mereka mengatakan, tiga agama ini katanya agama Ibrahimiyah. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tapi kenyataannya, yang disembah oleh Yahudi sudah lain. Yang disembah oleh Nasrani sudah lain. Maka sudah tidak pantas lagi dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya dalam Al-Quran Allah tegaskan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Tetapi dia adalah seorang Muslim. Seorang yang berserah diri kepada Allah. Tidak menyekutukannya sedikitpun juga. Oleh karena itu, Islam itu ada dua makna. Islam dengan makna am dan Islam dengan makna khas. Islam dengan makna am artinya tauhid. Artinya adalah tauhid. Mencakup agama seluruh para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam sebelumnya. Sedangkan Islam dengan makna khas adalah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalits, pelajaran yang ketiga. Anna ar-risalata ammat kullal umam. Bahwasannya kerasulan mencakup seluruh umat. Wa qamatil hujjah ala kullil ibad. Dan telah tegak hujjah atas seluruh hamba-hamba. Yani hamba-hamba pada setiap umat, setiap generasi sudah diutus rasul, telah tegak hujjah kepada mereka. Iya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani sekarang sebetulnya tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya setelah mereka mengerti, setelah mereka tahu tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rabi, pelajaran yang keempat, aidzamu sya'nit tauhid wa annahu wajibun ala jami'il ummah. Ini pelajaran terpenting. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita agungnya urusan tauhid, besarnya perkara tauhid, dan bahwasannya dia adalah kewajiban atas seluruh umat, bukan saja umat Islam. Sejak umat ini diciptakan sampai akhir zaman, kewajiban mereka sama, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sisi pendalilan yang terpenting dalam bab ini, kewajiban mentauhidkan Allah dan betapa agungnya perkara tauhid ini. Gak boleh disepelekan kalau begitu. Maka di antara tipuan syaitan kepada manusia, mereka begitu mementingkan perkara lain. Apakah perkara dunia maupun perkara agama yang tidak langsung kepada tauhid? Dalam perkara dunia, umat manusia begitu mengagungkannya. Demikian pula dalam sebagian perkara agama. Mereka muliakan, mereka agungkan, mereka perhatikan. Iya. Berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, menjaga kemuliaan mereka, menjaga kehormatan mereka. Iya. Menjaga sholat, puasa, zakat. Tetapi bersamaan dengan itu mereka melalaikan tauhid. Mereka melalaikan tauhid. Maka ini termasuk tipuan manusia. Iya. Sehingga misalkan kalau seorang membaca berita, ya, membaca berita telah terjadi perampokan oleh geng motor, habis dirampok orangnya dibunuh, dicincang-cincang lagi, terus dibuang di pinggir jalan. Maka tentunya kita marah mendengarkan berita seperti ini. Tidak ada seorang muslim pun yang tidak marah. Tetapi mendengarkan sebuah berita, ada tetangga di kampung sebelah buat rumah baru, kemudian menyembelih hewan, katanya sebagai persembahan kepada penunggu di rumah tersebut supaya enggak ganggu. Biasa-biasa aja mendengarkan berita seperti ini. Mestinya dia harus lebih marah ketika dia mendengarkan berita terjadi perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibanding dosa-dosa yang lainnya. Inilah orang yang mengerti betapa agungnya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Pelajaran yang kelima, yang terakhir, ini juga pelajaran yang sangat penting sekali. Fil ayah, ma fi la ilaha illallah minan nafi wa itsbat. Ini termasuk pelajaran terpenting di dalam ayat ini. Perhatikan. Di dalam ayat ini terdapat makna la ilaha illallah, yaitu an-nafi wal isbat. Penafikan dan penetapan. Penafikan dan penetapan. La ilaha, penafikan. Illallah, penetapan. Apa yang dinafikan dan apa yang ditetapkan? Yang dinafikan adalah seluruh sesembahan selain Allah. Maksudnya apa penafikan? Maksudnya adalah menyalahkan, menganggap tidak benar, menganggap batil, membenci, memusuhi seluruh sesembahan selain Allah dan para penyembahnya. Itu artinya. Wal isbat, menetapkan, yakni meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang pantas disembah dan yang menyembahnya adalah kaum mukminin. Iya. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, an'ibudullah, itu al-isbat. Wajtanibu tagut, itu an-nafyu. Fadallat ala annahu la yastaqimu tauhid illa bihima jami'an. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasannya tidak akan mungkin tegak tauhid, tidak mungkin lurus tauhid seseorang kecuali dengan mengamalkan keduanya, an-nafyu dan al-isbat. Wa anna an-nafyal mahdha laysa bitauhid, dan bahwasannya menafikan saja bukan tauhid. Dia nafikan seluruh sesembahan, berarti komunis, sosialis, iya, ateis, enggak ada sesembahan. Wal isbat al mahdha laysa bitauhid, demikian pula menetapkan saja bukan tauhid. Yakni seluruh sesembahan dia tetapkan. Sufi namanya. Ahli tasawuf, tarekat. Semua boleh disembah. Kata mereka, yang beribadah di gereja, yang beribadah di wihara, di pura, di masjid, sama saja. Menyembah Allah juga katanya. Maka mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan apa? La ma'buda illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Perhatikan, kalimat ini bisa bermakna dua makna. Tidak ada Tuhan selain Allah. Atau tidak ada sesembahan selain Allah. Makna yang pertama, berarti seluruh Tuhan-Tuhan itu adalah Allah. Kan begitu. Tidak ada Tuhan selain Allah, maksudnya tidaklah Tuhan-Tuhan itu, kecuali itu adalah Allah. Itu akidah sufi. Semua bersatu dengan Allah. Semua bersatu dengan Allah. Makna yang kedua, mengingkari kenyataan. Sudah jelas-jelas dia lihat Tuhan yang disembah selain Allah ada, kok dia mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu, makna la ilaha illallah yang benar adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan ayat yang kedua pada kitab Tauhid dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Lanjut, Pak. Pada pekan berikutnya insyaallah taala. Baik. Langsung enggak semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana sikap seorang anak yang orang tuanya bukan muslim? Yang pertama sekali, dia memiliki kewajiban untuk mendakwahi orang tuanya dengan dakwah kepada tauhid dan menunjukkan akhlak yang mulia agar orang tuanya ini lebih dapat menerima dakwahnya. Inilah yang dicontohkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jangan kita lupa, dulu sahabat masuk Islam dalam keadaan orang tuanya kafir, kafirah, atau sebaliknya, sahabat masuk Islam, anaknya kafir. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka berdakwah. Mereka tidak biarkan saja. Bahkan ini adalah bakti seorang anak yang paling besar terhadap orang tuanya. Menunjukkan jalan yang hak. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu hari, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Kenapa beliau menangis? Karena orang tuanya sudah beliau dakwahi namun enggak mau masuk Islam. Maka dengan dalam keadaan yang sangat sedih, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis, minta didoakan. Ini tawassul. Tawassul yang syar'i. Bukan orang yang sudah mati kita datangi di kuburannya minta didoakan, dia enggak dengar, malah dia yang butuh doa kita. Iya, dia enggak dengar, dan itu syirik, syirik besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan. Abu Hurairah pulang ke rumahnya, baru sampai di depan pintu dia dengarkan suara ada orang yang lagi berwudu, bersuci. Ternyata ibunya sudah masuk Islam. Iya. Dia pun kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya menangis dan minta lagi didoakan. Menangis yang ini menangis gembira, senang karena orang tuanya sudah masuk Islam. Minta lagi didoakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallam mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap mukmin mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Oleh karena itu kata para ulama, siapa yang membenci Abu Hurairah diragukan keimanannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa agar setiap mukmin mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Baik. Apakah harus membenci orang tuanya? Sebagaimana dijelaskan faedah ayat surat An-Nahl ayat ke-36. Dia benci dari satu sisi. Dari sisi dia kafir. Harus dibenci. Tetapi, kalau dia cinta orang tuanya dari sisi sebagai orang tuanya, ini adalah cinta tabiat, maka ini adalah cinta yang dibolehkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Siapa yang maksudkan di sini? Abu Talib. Abu Talib kafir, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya cinta tabiat. Cinta tabiat boleh. Iya. Sehingga si anak ini tidak boleh, walaupun orang tuanya kafir, tidak boleh dia mengeluarkan kata-kata kasar kepadanya atau berlaku kasar kepadanya. Iya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka biha ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya, kedua orang tuamu, memaksamu untuk menyekutukan Allah yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati keduanya. Tidak ada hak lagi bagi mereka untuk ditaati apabila memaksa menyekutukan Allah. Tetapi setelah itu Allah katakan, وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Dan itu bagian dari dakwah juga. Bagian dari dakwah juga. Walaupun dia kafir, kita pergauli dengan baik, mudah-mudahan dia masuk Islam. Apalagi kalau orang tua kita muslim, bapak kita muslim, orang tua kita, ibu kita muslimah, maka lebih pantas mendapatkan perlakuan yang baik. Bagaimana bila kita membaca atau melihat di suatu daerah di media terjadi kesyirikan yang dijadikan objek wisata? Bagaimana sikap kita selain mengingkari perbuatan tersebut? Bagaimana cara meranginya karena hal tersebut telah dilegalkan oleh pemerintah daerah? Kalau kita sebagai pemerintah pusat atau pemerintah daerah, wajib untuk menutup tempat-tempat tersebut. Wajib dihancurkan. Ini subhanallah kewajiban penguasa yang tidak dimengerti oleh para penguasa. Oleh karena itu jadi pemimpin, jadi penguasa itu enggak mudah. Syarat utama adalah ilmu. Ini yang dilupakan dalam sistem demokrasi. Enggak pernah ada sistem demokrasi, syarat menjadi pemimpin harus memiliki ilmu agama. Makanya sistem demokrasi itu yang paling bertentangan dengan Islam. Syarat pemimpin harus memiliki ilmu agama. Harus amanah dan harus kuat dalam menjalankan syariat Allah. Itu pemimpin dalam Islam. Tidak peduli dia didukung oleh mayoritas atau minoritas. Dia yang berilmu, dia yang kuat, dia yang amanah, dia yang pantas menjadi pemimpin. Bukan dipilih oleh mayoritas padahal jahil, padahal bodoh. Ya, dalam sistem demokrasi itu kan sebetulnya bukan suara terbanyak, tapi suara yang paling banyak uangnya. Ya, jangan antum tertipu, orang yang terpilih dalam demokrasi itu adalah terpilih oleh mayoritas masyarakat. Hakikatnya dia terpilih karena dia paling banyak uangnya. Karena orang yang paling banyak uangnya adalah orang yang paling banyak, yang paling bisa membentuk citra. Ya. Dia nggak dikenal. Tapi dengan uangnya dia bisa membayar media, dia bisa bikin iklan-iklan, dia bisa bikin baliho-baliho, poster-poster. Padahal uang buat bikin itu kalau sudah dikasih ke masyarakat, Masya Allah, manfaatnya besar sekali. Iya. Maka ini kewajiban pemerintah yang paling utama, menjaga akidah. Menjaga akidah masyarakat. Ini yang paling utama. Bukan persoalan apa namanya, bagaimana mereka bisa membayar listrik, teleponnya, makannya. Bukan masalah perutnya yang paling utama. Masalah yang paling utama, kewajiban utama pemerintah adalah menjaga tauhid mereka. Dan tidak peduli, walaupun itu peninggalan bersejarah, kalau dia bisa mengantarkan kepada kesyirikan, dihancurkan. Bahkan tidak peduli walaupun itu kuburan seorang yang saleh. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abul Hayyaj Al-Asadi, beliau berkata, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah memerintahkan aku. Dan beliau berkata, ala ab'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a timsalan illa tamassahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Kata Abul Hayyaj Al-Asadi, Ali bin Abi Talib telah memerintahkan aku. Ini ketika Ali menjadi penguasa ya. Ketika beliau menjadi khalifah, dia perintahkan panglima perangnya Enggak tanggung-tanggung panglima perang yang dia perintahkan. Ketahuilah, aku akan perintahkan engkau sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan aku, yaitu janganlah engkau biarkan patung atau gambar kecuali engkau hancurkan, dan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Iya. Kemudian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dengarkan bahwasannya mulai ada orang yang berdatangan di mana? Di syajarah pohon yang terjadi di bawahnya Bai'at Ridwan. Pohon bersejarah yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Sungguh Allah telah meridhoi kaum mukminin yang berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Luar biasa ini pohon. Pohon bersejarah. Tidak tanggung-tanggung sejarahnya. Disebutkan dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة. Tidak akan masuk neraka siapa yang berbaiat kepada Nabi di bawah pohon itu. Luar biasa. Disebutkan dalam sejarah Nabi. Disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam hadis. Ya. Kemudian Umar mendengarkan, ini di masa Umar ya, di masa beliau berkuasa. Ada sebagian orang mulai berdatangan ke pohon itu. Untuk apa? Untuk melihat saksi sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Peninggalan sejarah luar biasa. Ya, bukan peninggalan sejarah Hindu-Buddha ini. Ya, ini sejarah Nabi dan para sahabat. Disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang pohon itu. Terus, sebagian kaum muslimin mulai datang di situ. Buat apa di situ? Ternyata bukan buat wisata. Bukan juga buat pacaran. Ya. Tetapi, buat melakukan sholat di situ. Apa yang dilakukan Umar terhadap pohon itu? Ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dipotong. Gak ada sisanya. Ya. Padahal mereka bukan buat syirik di situ. Bukan wisata, tapi sholat. Cuma untuk sholat. Iya. Kalau orang sekarang mungkin kita larang mereka sholat di situ. Kita larang mereka berzikir di situ, bertalawat di situ. Tuduhannya apa? Kok melarang orang berbuat kebaikan? Ini Umar. Ditebang pohon tersebut. Kenapa? Karena takut mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Ini kewajiban penguasa. Hati-hati. Jangan berebutan kekuasaan tapi gak ngerti apa yang harus dilakukan sebagai penguasa. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, kewajiban kita apa kalau kita bukan penguasa? Pertama ya, menasihati penguasa. Menasihati para penguasa. Kemudian menasihati masyarakat. Terutama yang datang ke sana. Apakah boleh kita menghancurkan itu? Jawabannya, tergantung maslahat dan mudaratnya. Dan umumnya mudaratnya sangat besar, lebih besar daripada maslahatnya, sebab hakikatnya tugas itu lebih kepada penguasa. Yang penting kita sudah ingatkan, yang berkuasa tidak mentaatinya, maka dosa-dosa mereka. Iya. Jadi seperti itu. Diingatkan penguasanya. Apalagi kalau kita punya kedudukan juga, atau punya keluarga penguasa, bagus diingatkan. Iya, ini tugas besar. Bagaimana sikap kita seharusnya dengan pemerintah Indonesia ini? Yang bisa dikatakan pemerintahan yang mengarah kepada at-tughyan. Iya. Ini kok pemerintah terus ini temanya. Baik. Sikap kita adalah seperti yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin dari kalangan kalian. Perhatikan, Allah mengatakan pemimpin dari kalangan kalian. kalangan siapa? Kaum muslimin. Artinya selama dia masih muslim, bukan orang kafir, wajib bagi kita untuk taat kepadanya. Dan hakikatnya, pemimpin itu lahir dari masyarakat. Kalau masyarakatnya jelek, jangan harap pemimpinnya baik. Iya. Maka, sikap kita adalah taat sebagaimana firman Allah. Dan dalam ayat ini Allah katakan, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kemudian, perintah taat kepada pemimpin, Allah tidak lagi mengatakan taatlah kepada pemimpin. Cuman dikasih kata dan. Taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin. Maksudnya apa? Ketaatan kepada pemimpin harus di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Artinya kalau dia punya peraturan baik, kita taati. Peraturan baik yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita taati. Tetapi, kalau dia memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, tidak boleh kita taati. Allah subhanahu wa ta'ala, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Tapi apakah kita tidak taat di situ, kemudian boleh kita membangkang seluruh perintahnya? Enggak boleh. Atau bahkan memberontak kepadanya? Enggak boleh. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemberontakan hukumnya haram kepada pemerintah muslim dengan kesepakatan para ulama. Ulama seluruhnya sepakat sebagaimana dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Al-Fath, demikian pula An-Nawawi, sebelumnya An-Nawawi dalam Syarah Muslim, ulama seluruhnya sepakat haram hukumnya memberontak kepada pemerintah muslim meskipun fasik, meskipun dia zalim. Iya, haram hukumnya. Sebagaimana dalil-dalil yang sangat banyak sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pemberontakan. Dan pemberontakan itu ada dua jenis. Pemberontakan dengan kata-kata dan pemberontakan dengan senjata. Pemberontakan dengan kata-kata seperti apa? Persis seperti yang dilakukan oleh media-media hari ini. Tidak ada berita harian kecuali selalu mencela pemerintah. Ya. Berita pemerintah melakukan ini dan itulah segala macam. Ya. Disebarkan aib-aib pemerintah. Termasuk yang namanya demonstrasi. Mimbar bebas. Na'udzubillah, bahkan mimbar Jumat yang seharusnya digunakan untuk mendidik umat kepada ajaran yang benar, malah dijadikan tempat menghujat pemerintah. Ini tidak dibenarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita akan datangnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat Islam. Bahkan beliau mengatakan, "Qulubuhum qulubu syayatin fi jismani ins." Hati mereka adalah hati setan dalam jasad manusia. Tetapi bersamaan dengan itu beliau masih memerintahkan isma'u wa ati'u. Kalian harus tetap dengar dan taat kepada mereka. Iya, ini kewajiban kita. Iya. Maka memberontak, menjelek-jelekkan penguasa muslim selama dia masih muslim, ini bukan ajaran ahlus sunnah tetapi ajaran khawarij. Iya. Tapi hendaklah dinasihati. Bagaimana cara menasihati? Apakah kita tulis artikel di media massa, di koran, atau kita berbicara di televisi, menjelek-jelekkan pemerintah, atau kita demonstrasi? Bukan begitu caranya. Kita pun kalau bersalah enggak mau digitukan. Harusnya kepada orang lain jangan digitukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita. Bagi penguasa yang bersalah, beda caranya dengan menyikapi yang bukan penguasa. Kata beliau, sebagaimana dalam hadis Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan, walakin liya'khud biyadihi fal yakhlu bihi, wa in qabila minhu fadat, wa illa qad adda alladhi alayhi lahu." Barang siapa yang mau menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan secara terang-terangan, tetapi hendaklah dia pegang tangannya, menyepi, kemudian dia sampaikan nasihatnya. Kalau diterima, itu yang diinginkan. Kalau tidak, maka dia sudah lepas kewajibannya. Iya. Kalau gak diterima, sudah gak usah maksa, gak usah demo, dan lain sebagainya. Tinggal sabar dan doakan. Iya. Pada zaman Umar bin Khattab, mengadakan salat tarawih dengan berjamaah. Yang pada zaman Rasulullah SAW, tarawih tersebut dilakukan sendiri-sendiri. Hal tersebut dikatakan atau dijelaskan oleh salah satu ulama sebagai bid'ah yang baik. Mohon penjelasan kebenarannya Ustaz. Baik. Pertama, di masa Nabi SAW, pernah juga dilakukan secara berjamaah. Cuman, enggak dilakukan selama sebulan penuh. Tetapi cuman sekitar 3 hari, setelah itu Rasulullah SAW tidak melakukan lagi secara berjamaah. Maka sahabat melakukannya sendiri-sendiri. Dan beliau melakukan itu karena ada alasan. Alasannya apa? Beliau khawatirkan jangan sampai sholat tarawih diwajibkan oleh Allah. Kenapa? Karena pada masa itu syariat belum disempurnakan. Sehingga yang sunnah bisa jadi wajib, bisa berubah menjadi wajib. Yang wajib bisa berubah menjadi sunnah. Iya. Jadi, tidak benar ya. Kalau di masa para sahabat, ya di masa Rasulullah SAW, hanya dilakukan sendiri-sendiri. Pernah Nabi SAW melakukannya secara berjamaah. Baik. Kemudian di masa Umar, di masa Abu Bakar sebelumnya tidak dilakukan. Belum dilakukan. Di masa Umar, barulah beliau perintahkan mereka melakukannya secara berjamaah sebulan penuh. Sebulan penuh. Kenapa Umar memerintahkan hal itu? Sebab pertama, Rasulullah SAW mengerjakannya, sholat tarawih berjamaah. Yang kedua, karena alasan Rasulullah SAW tidak mengerjakannya selama sebulan penuh, sudah hilang. Apa alasannya? Hah? Alasannya, agar tidak menjadi kewajiban. Rasulullah SAW meninggal, sudah hilang alasan itu. Yang sunnah tidak akan lagi menjadi wajib, yang wajib tidak akan berubah menjadi sunnah. Iya. Memang betul, setelah itu Umar mengatakan ni'matul atau ni'matil bid'atu hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Tetapi bid'ah yang beliau maksudkan adalah bid'ah dari sisi bahasa. Kenapa beliau katakan bid'ah? Karena memang dia adalah bid'ah di masa beliau. Adapun secara syariat, ya bukan bid'ah. Sebab ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini bukan dalil. Ini bukan dalil bolehnya bid'ah hasanah. Dan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam menjelaskan seluruh ucapan bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji, bid'ah yang baik yang diucapkan ulama as-salaf seperti ucapan Umar Asy-Syafi'i juga, demikian pula ucapan Ibnu Abdul Bar, semuanya maksudnya adalah bid'ah dari sisi bahasa. Bid'ah dari sisi bahasa. Yaitu sesuatu yang baru. Bukan dari sisi syariat. Kalau dari sisi syariat, siapapun yang mengatakan ada bid'ah hasanah, maka dia salah. Walaupun dia seorang ulama, siapapun dia, maka dia telah salah. Iya. Sebab Nabi SAW dengan tegas mengatakan, kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Apakah boleh setelah itu ada yang berani mengatakan, ya wahai Nabi, tidak. Kami ada juga bid'ah yang tidak sesat. Ya. Bid'ah hasanah. Enggak pantas kan? Iya. Wallahu a'lam. Maksudnya kita harus lebih marah kepada orang yang berbuat syirik daripada orang dosa-dosa yang lain. Yang mau Anda tanyakan bagaimana cara kita marah atau tidak senang dengan perbuatan sejenis itu. Yang pertama, kemarahan dalam hati. Ya. Harus kita lebih emosi, lebih marah terhadap pelaku syirik dibanding pelaku dosa-dosa yang lebih ringan daripada yang lainnya. Iya. Itu. Kemarahan dalam hati. Kalaupun kita mampu bertindak, maka itu yang lebih pantas ditindaki dibanding yang berbuat dosa selain syirik. Ya, Allah. Mana yang kita dahulukan ketika datang ke masjid? Sholat sunnah masjid atau mendengarkan kajian yang sedang langsung di masjid tersebut? Sholat sunnah. Karena dalam hadis yang sahih, bahkan ketika Nabi SAW sedang khutbah Jum'at. Nabi SAW sedang khutbah Jum'at, kemudian seorang sahabat datang, beliau langsung duduk. Maka Nabi bertanya, apakah kamu sudah melakukan sholat? Dia katakan belum. Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk sholat 2 rakaat. Itu dalam khutbah Jumat, apalagi dalam kajian. Tolong jelaskan tentang hizbi-hizbiun dan bagaimana cirinya, Ustaz. Baik. Hizbi, jamaknya adalah hizbiun, adalah yang memiliki sifat-sifat hizbiyah. Hizbiyah itu artinya apa? Artinya fanatisme golongan, fanatisme kelompok yang dibangun di atas dasar kebatilan. Iya. Ini apabila diitlakkan makna hizbi, kalau para ulama menyebutkan hizbi, dia adalah seorang yang fanatik terhadap golongannya, padahal golongannya di atas kebatilan. Atau fanatik di atas pendapatnya, padahal pendapatnya adalah batil. Itu maknanya. Iya. Itu ciri-cirinya yang paling utama. Begitu fanatik sekali dengan pendapatnya, padahal pendapatnya batil. Dengan golongannya, padahal golongannya batil. Ciri yang lain adalah membangun al-wala' wal-bara' di atas dasar golongan, bukan di atas dasar Islam. Iya. Karena teman-teman kita ini sepengajian, ustadz kita sama, radio kita sama, maka mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Yang ustadznya lain, radionya lain, pengajiannya beda, berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Atau nilai sunnahnya lebih sedikit dari kita. Nilai kesunahannya lebih kurang dari kita. Walaupun dia akui juga, itu masih sama ahlus sunnah. Tapi kurang bagus. Kenapa? Karena ustadznya beda. Ya. Karena radionya beda. Ya. Maka ini ciri-ciri hizbi. Iya. Ciri-ciri hizbiyah. Baik. Sampai dia membangun walak wal barak di atasnya, ini lebih parah lagi. Iya. Yang golongan kita berarti saudara kita. Yang tidak golongan kita berarti musuh kita. Harus dicurigai. Harus disikapi. Harus berhati-hati darinya. Ya, ini ciri-ciri hizbiyah. Baik. Jangankan golongan kita, kelompok kita, radio kita, kajian kita, golongan yang namanya disebut dalam Al-Quran dan Sunnah, ketika diarahkan kepada makna hizbiyah, maka tercela. Nama Al-Muhajirin wal-Anfar, Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi pernah terjadi, dalam sebuah hadis yang sahih, ada seorang pemuda Muhajirin yang masih senang main, dipukul pantatnya pemuda dari kalangan Ansar. Marah besar. Ya. Ini hati-hati. Kita anggap main-main sama orang itu biasa. Padahal menurut dia itu enggak sopan banget. Maka marah pemuda Ansar ini. Dia pun enggak sabar. Ingin segera bertarung. Maka dia memanggil, "Ya lal Ansar, wahai kaum Ansar, ini musuh kita." Muhajirin ini pun mengatakan, "Ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin, ini ada musuh." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seruan itu. Beliau bersabda, "Fama balu da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum?" Tahu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mengapa masih ada seruan-seruan jahiliyah ini? Padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seruan hizbiyah ini sebagai seruan jahiliyah. Padahal nama Muhajirin wal Ansar disebutkan dalam Al-Quran was Sunnah. Tetapi kalau diarahkan kepada makna hizbiyah, kata Nabi, dia adalah seruan jahiliyah. Apalagi, ya, yang namanya, nama radionya, nama majelisnya, nama pengajiannya tidak disebutkan dalam Al-Quran was Sunnah. Hanya buatan-buatan kita saja. Yang sudah jelas-jelas dalam Al-Quran was Sunnah, dicelah kalau diarahkan kepada makna hizbiyah. Baik. Kalau kita mengqada puasa Ramadan, terus di saat mengqada kita sakit perut yang amat sangat, bolehkah puasa saumnya dibatalkan? Boleh. Dalam puasa yang puasa di bulan Ramadan saja boleh dia batalkan kalau sakit. Kalau sakit boleh dia batalkan. Dan walaupun puasa qada dia batalkan, dia harus ganti. Berarti batal puasa itu enggak dianggap, harus diganti. Baik, alhamdulillah sudah selesai pertanyaan-pertanyaan. Ini yang bisa saya jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya namun maaf, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.